天太梦，马戏漫天太梦，我老婆的namanya dan dimiliki dirinya. Aku menyayangimu, sungguh menyayangimu, walaupun dirimu telah memilih.Bersama dirinya, aku selalu menunggu di tempat biasa kita akan bertemu namamu.